بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis masyhur. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis aziz dan hadis al-gharib. Qala hafizahullah ta'ala al-aziz ta'rifuh huwa sifatun musyabbaha min azza ya'izzu bil kasr ay qalla wa nadar aw min azza ya'uzzu bil fatah ay qawya wa shtadda wa summiya bidhalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi wa imma liquwatihi bimaji'ihi min tariqin akhar. Kata beliau hafizahullah ta'ala al-aziz secara bahasa sifat musyabbahah dari azza ya'izu, kalau dikasrahkan artinya sedikit dan jarang, qalla wa nadar, atau dari azza ya'uzu artinya qawiya wa shtadda, kuat dan kokoh. Wasumya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi. Disebut hadis ini adalah hadis aziz karena bisa jadi karena sedikit ya eksistensinya sedikit atau jarang, wa imma liquwatihi bimaji'i min tariq akhar, atau dilihat dari sisi kuatnya ya, hadis ini adalah hadis yang kuat karena datang dari sisi yang berbeda. Jadi secara bahasa ada buat secara istilah an la yaqilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqatil sanad. Secara istilah kata beliau hadis aziz adalah hadis yang rawinya tidak kurang dari dua orang pada setiap tabaqat sanad. Jadi dalam setiap tabaqat sanad itu paling minim rawinya ada dua. Kalau masyhur berapa Pak Rahmat? Masyhur 3 lebih. 3 atau lebih. Ya paling minim 3. Adapun al-aziz 2. Qala syarhu ta'rif yakni alla yujad fi tabaqatin min tabaqati sanad aqallu min itsnaini. Kata beliau yaitu tidaklah ditemukan dalam setiap tabaqat dari tabaqat-tabaqat sanadnya lebih sedikit dari 2 rawi. Amma in wujida fi ba'di tabaqati sanad thalathatun fa akthar fala yadur. Adapun kalau ditemukan di sebagian tabaqat sanad ada 3 rawi atau lebih, maka ini tidaklah memudaratkan. Artinya dia tidak keluar dari nama aziz. Misalnya seperti yang ditanyakan Dani tadi, kalau gimana kalau misalnya dalam satu tabaqatnya cuma 2, yang lainnya 4 ya. 2 orang kemudian diriwayatkan padanya 4. Ya. Bagus juga ringtone-nya. Ya. Download di mana? Penting nggak? Diangkat dulu kalau penting. Masya Allah. Dari Madinah. Baik. Kata beliau, seri setiap tabaqatnya itu minimal ada 2. Amma in wujida fi ba'di tabaqat di sanad salah satu fa'aksa fala yadur. Bi syarti an tabqa walau tabaqatun wahidah fiha itsnain. Dengan syarat ada salah satu tabaqahnya itu rawinya cuma 2. Li'anna al-ibrata li'aqalli tabaqatin min tabaqati sanad. Karena yang dijadikan patokan adalah jumlah yang paling sedikit dari setiap tabaqat. Jadi cukup di dalam tabaqatnya itu 2 orang saja yang meriwayatkan, dia sudah masuk ke dalam definisi hadis aziz. Hadza ta'rifuhu warajih kama harrarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini adalah definisi yang lebih kuat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Artinya yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala ba'dul ulama innal aziza huwa riwayatul itsnain an aw thalathah. Falam yafsilu 'anil masykur fi ba'di suwarihi. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis aziz itu hadis yang di dalam setiap tabaqat sanadnya ada 2 atau 3. Nah, kalau kembalikan ke definisi ini, maka enggak ada beda antara masyhur dan aziz. Sehingga yang lebih tepat adalah apa yang disampaikan atau yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Al-Aziz dengan Al-Masyhur. Al-Aziz dia diriwayatkan oleh dua, minimal dua rawi dalam tabaqatnya, adapun Al-Masyhur tiga. Contohnya kata beliau sekarang, ya, contohnya ma rawahu syaikhani min hadith Anas wal Bukhari min hadith Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Enggak ada apa-apa kan? Baik. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Syaikhon. Siapa Syaikhon ya? Dani Al-Bukhari Muslim. Dari hadis Anas dan juga Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba aw hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak dan seluruh manusia. Rawahu wa rawahu an Anas Qatadah wa Abdul Aziz ibn Suhaib. Wa rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Rawahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris. Rawahu an kullihi an kullin jama'ah. Diriwayatkan dari Anas, ya, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi yang meriwayatkan dari Anas siapa? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Kemudian Abdul Aziz bin Suhaib, yang meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Dari kalangan Atba'ut Tabi'in. Baik. Antum bisa lihat, kalau enggak ada tabelnya ya. Jadi Al-Bukhari dan Muslim di meriwayatkan, ya, dari pertama dari sahabatnya. Di tabaqat sahabatnya ada dua sahabat. Anas dan Abu Hurairah. Anas dan Abu Hurairah. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Sudah masuk ke definisi aziz. Jadi sahabat yang meriwayatkan siapa? Anas dan Abu Hurairah. Ya. Sekarang asyharul musannafat fihi. Karya tulis yang terkenal yang berkenaan dengan hadis aziz, kata beliau, lam yusanniful ulama musannafatin khassah bi hadis al-aziz. Para ulama enggak ada yang nulis kitab, tidak ada yang menulis kitab khusus tentang hadis aziz. Wa zahir anna dzalika liqillatihi, dan yang tampak bahwa hal ini disebabkan karena jarang sekali ditemukan ya hadis yang pada setiap sanadnya itu, atau hadis yang di salah satu tabaqatnya itu hanya dua rawi, ini jarang sekali ditemukan. Makanya kan aziz itu dari kata qalla wa nadar, ya, sedikit sekali dijumpai. Wadzahir anna dzalika liqillatihi wa li'adami husulil faedah muhimmah min tilkal musannafat. Juga karena kurang faedahnya. Ngapain juga ngumpulin hadis yang cuma dua, ya. Pertama sudah jarang, kemudian apa faedahnya? Apa faedahnya? Kurang ada faedahnya. Ya. Adapun contohnya tadi itu ya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Dalam tabaqat sahabat ada dua yang meriwayatkan, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Baik, sekarang hadis al-gharib. Qala rahimahullah al-gharib ta'rifuhu lughatan huwa sifatun musyabbahah bi makna munfaridi aw ba'id anil an aqrabihi. Secara bahasa al-gharib ini sama sifat musyabbahah, ya, asing artinya, ya, bi makna munfarid. Munfarid berkesendirian. Al-gharib artinya berkesendirian. Ya. Al-ghuraba adalah kumpulan orang-orang yang berkesendirian, ya, menyelisihi jamaknya manusia. Au ba'id, ya. Au ba'idu al-ba'idu an aqrabihi, atau jauh dari teman-teman dekatnya. Ya, ini orang gharib, ya. Adapun secara istilah huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Secara istilah hadis gharib adalah apa yang berkesendirian dalam riwayatnya itu seorang rawi. hanya ada satu rawi saja, dia berkesendirian dalam meriwayatkan riwayat tersebut. Qala syarhu ta'rif ay huwa al-hadith alladhi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahidun imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad aw fi ba'di tabaqatis sanad. Adapun hadis gharib, kata beliau, adalah hadis yang paling sedikit riwayatnya adalah satu orang, baik itu pada setiap tabaqat dari tabaqat sanad atau satu saja, ya, satu saja dari tabaqat sanad, maka itu disebut sebagai hadis gharib. Dan pada intinya definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama ini kembali pada salah satu tabaqat. Kalau ada salah satu tabaqat saja terpenuhi padanya, ya, maka sudah masuk dalam definisi. Jadi hadis masyhur misalnya, cukup satu tabaqat saja yang isinya tiga rawi. Satu tabaqat yang isinya tiga rawi sudah cukup, dia disebut sebagai apa? Hadis masyhur. Kemudian hadis aziz, cukup satu tabaqat saja yang meriwayatkan dua orang, sudah cukup untuk disebut sebagai hadis aziz. Demikian juga hadis gharib. Cukup satu sanad saja, ya, dari hadis satu tabaqat saja yang meriwayatkan hanya satu orang, sudah cukup untuk masuk ke dalam definisi hadis gharib. Li'anna al-ibrata lil aqal. Karena yang menjadi patokan adalah yang jumlahnya paling sedikit. Atau sebelumnya kata beliau, wala tadurru az-ziyadatu ala wahidin min baqi tabaqat as-sanad li'anna al-ibrata lil aqal. Maka tidaklah membahayakan adanya tambahan pada salah satu tabaqat karena al-ibrah lil aqal, ya, patokannya adalah yang paling sedikit. Kemudian tasmiyatu tsaniyatun lahu, ya. Hadis gharib ini juga memiliki nama yang lain. Tasmiyatun tsaniyah, nama atau penamaan kedua dari al-gharib. Qala yutliku katsirun minal ulama al-gharib isman akhar wa huwal fardu. Ya. Para ulama memutlakkan sebuah nama lain bagi gharib yaitu al-fardu. Jadi al-fardu ini sama dengan al-gharib. Sehingga itu nanti akan dapatkan tafarroda bihi. Ya, si fulan berkesendirian. Tafarroda bihi fulan. Artinya apa? Hadisnya adalah hadis yang gharib dari satu rawi tadi. Satu rawi yang berkesendirian tadi. Sehingga istilahnya bisa juga disebut sebagai at-tafarrud atau al-fard. Hadis al-fard. Qala ala annaha mutaradifan. Mutaradifan. Ya, al-fard dan al-gharib mutaradifan. Sinonim. Ya, merupakan sinonim. Jadi sama, al-gharib dengan al-fard itu sama. Wa ghayyara ba'dul ulama bainahuma faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Namun kata beliau, sebagian ulama membedakan antara keduanya. Fard itu memiliki definisi sendiri dan al-gharib itu memiliki definisi sendiri. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Mereka menjadikan setiap jenis menjadi jenis yang berbeda, yang terpisah. Lakin Al-Hafidh Ibnu Hajar ya'udduhuma mutaradifain. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar menganggap keduanya sama. Mau disebut gharib atau fard, ini tidak ada bedanya. Ya, lughatan wastilahan, baik secara bahasa maupun secara istilah. Illa annahu qal inna ahlal istilah ghayyaru bainahuma min haitsu kathratul istimal wa qillatuhu. Fal fardu akthar ma yutliqunahu ala al-fardil mutlaq wal gharib akthar ma yutliqunahu ala al-fardin nisbi. Kata beliau, hanya saja para ahli istilah, yakni ahli mustalahul hadis, membedakan antara keduanya dari sisi kebanyaknya, ya, dari sisi banyak dan sedikit penggunaannya. Maka al-fard mereka banyak menggunakannya pada fardul mutlaq, adapun gharib, ya, digunakan pada al-fardun nisbi. Fardul mutlak, kalau misalnya hadis disebut al-fard, itu ya, disebut sebagai al-fard, artinya itu setiap tabaqatnya itu satu, benar-benar fard, benar-benar sendiri. Seperti hadisnya Umar bin Khattab itu inama la malu niat atau melihat dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1, ya, beliau bawakan dengan sanadnya Al-Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis dari Umar. Yang meriwayatkan dari Umar itu satu rawi, ya, Al-Qamah bin Waqqas. yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas satu rawi, ya, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya ibn Sa'id. Ya, baru kemudian dari Yahya bin Sa'id banyak yang meriwayatkan. Nah, ini disebut sebagai al-fard. Kenapa? Karena fardnya di sini fardu mutlak. Ya, kesendirian rawi itu pada setiap tabaqat, pada setiap tabaqat. Maka hadis yang semacam ini, ya, disebut sebagai hadis gharib. Sebagian ulama menyebutnya sebagai hadis fard. Karena apa? Gharibnya itu mutlak pada setiap tabaqat. Adapun yang gharib sendiri, ya, yang dimaksud dengan gharib itu adalah fardu nisbi. Ya. Fard nisbi. Apa fard nisbi? Artinya ada dalam sanadnya itu tidak gharib secara keseluruhan, tapi di antara sanadnya itu ada yang memiliki rawi satu. Berbeda dengan hadisnya Umar bin Malak Malu bin Niyad, maka ke apa namanya? Gharabahnya itu ada pada setiap tabaqat. Ya. Umar satu sahabatnya. Baik, kemudian Alqamah bin Waqqas satu. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu. Kemudian Yahya bin Sa'id satu. Pada setiap tabaqat satu. Baru setelah dari Yahya bin Sa'id, ya, terpencar-pencar, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Muslim enggak ada ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selain beliau. Nah, ini namanya al-fard atau gharib al-fard, ya. Adapun yang al-gharib, ya, istilah al-gharib dipergunakan dalam gharib yang nisbi. Artinya sanadnya itu bisa banyak, tapi di tengah-tengah tuh ada satu saja yang meriwayatkan. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama, hadis umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia atau sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari banyak sahabat. Dari banyak sahabat, ya. Akan tetapi, ya, dalam satu periwayatan Muslim hanya ada satu perawi. Ya. Tafarrada bi riwayatihi an Abdul Malik ibn Sabbah rawahu wahidun wa huwa Abu Ghassan Al-Misma'i. Ya, pada riwayat Muslim Abu Ghassan Al-Misma'i hanya Abu Ghassan Al-Misma'i saja yang meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Sabbah. Jadi dalam riwayat Muslim itu ada rawi namanya Abdul Malik ibn Sabbah. Yang meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Sabbah itu hanya Abu Ghassan Al-Misma'i. Ya, Abu Ghassan Al-Misma'i. Gak ada yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka ini disebut sebagai hadis gharib atau disebut sebagai fardu nisbi. Ya, karena sesungguhnya rawinya banyak, tapi qadarullah yang meriwayatkan dari Abdul Malik tadi hanya satu rawi saja, yaitu Abu Ghassan Al-Misma'i. Ya, ini disebut sebagai al-fardun nisbi atau disebut sebagai al-gharib menurut sebagian para ulama. Ya, sehingga kita kembalikan lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa gharib dan fard itu sama. Ya, kecuali ada sebagian ulama yang membedakan. Fard memiliki makna sendiri, gharib memiliki makna sendiri. Baik. Kemudian al-fard itu terbagi menjadi dua atau al-gharib terbagi menjadi dua. Yang pertama gharib mutlak, yang kedua gharib nisbi. Nah, sebagian ulama mengatakan gharib mutlak ini disebut sebagai al-fard, sedangkan gharib nisbi inilah yang disebut sebagai gharib. Sebagian ulama, ya. Sebagian ulama saja. Tapi kita kembalikan saja kepada definisi Al-Hafidz bahwa gharib dan fard itu sama, ada kemudian baru ada pembagiannya gharib nisbi dengan gharib mutlak. Demikian juga fardu nisbi dengan fard mutlak. Karena dua-duanya mutaradif, dua-duanya adalah memiliki makna yang sama. Ya, sehingga kesimpulannya, ya sudah, kita ambil apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz, bahwa gharib dan al-fard itu sama maknanya. Kemudian gharib atau fard ini terbagi menjadi dua, gharib nisbi, gharib mutlak dan gharib nisbi. Kemudian pembagiannya, kata beliau, yuqassamu al-gharib binisbati li mawdi'i tafarrud fihi ila kismain wa gharib mutlak wa gharib nisbi. Kemudian dari sisi tempat terjadinya kesendirian dalam sanad, Maka ghorib terbagi menjadi dua, ghorib mutlak dan ghorib nisbi. Al-ghoribun mutlak atau al-fardu mutlak ta'rifuhu wa makanat al-ghoroba fi asli sanad. Ay ma yanfaradu bi riwayatihi syakhsun wahidin fi asli sanad. Ghorib mutlak maksudnya adalah terjadinya al-ghoroba pada asal sanad. Artinya tidak ada yang berkesendirian. Artinya adalah apa yang rawi itu berkesendirian pada asal sanadnya. Pada asal sanadnya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Pada asal sanadnya. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contohnya innamal a'malu binniyat. Dari awalnya sudah terjadi apa? Tafarrud. Di mana tidaklah meriwayatkan hadis ini melainkan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahada qad yastamiru at-tafarrud ila akhir sanad. Dan hadis ini tafarrudnya terus berlanjut sampai akhir sanad. Ya. Umar. Tidaklah yang meriwayatkan dari Nabi melainkan Umar. Ya, kemudian tidaklah meriwayatkan dari Umar melainkan cuma Al-Qamah bin Waqqas. Kemudian tidaklah yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas melainkan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id. Waqad yarwihi an dhalika al-mutafarrid adadun min arwah. Maka bisa jadi ya dari tafarrud ini ada yang meriwayatkan dalam jumlah yang banyak. Jadi setelah Yahya ibn Sa'id mulailah banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun al-ghorib nisbi au fardun nisbi huwa makanat al-ghoroba fi athna sanadihi. Ya. Adapun ghorib nisbi yaitu ghorobahnya terjadi di tengah-tengah sanad. Ya tadi itu yang kita katakan ya pada riwayat Muslim ada seorang rawi Abdul Malik ibn Sabbah yang tidak meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Sabbah ini kecuali satu saja yaitu Abu Hasan al-Misma'i. Ini terjadi ghorobah di sana. Tapi bukan di asal, bukan di awal. Sahabatnya banyak ya. Diriwayatkan dari banyak sahabat akan tetapi di tengah-tengah sanad ada seorang rawi yang bernama Abdul Malik ibn Sabbah. Tidaklah ada yang meriwayatkan dari Abu Malik ibn Sabbah kecuali Abu Hasan al-Misma'i. Ini ghorobah. Tapi ghorobah nisbi. Kenapa? Karena letaknya di tengah-tengah sanad. Dari awalnya enggak ghorobah. Enggak ada ghorobah di awalnya. Tapi di tengah-tengah sanad karena yang meriwayatkan dari siapa? Abdul Malik ibn Sabbah itu hanya Abu Hasan al-Misma'i. Kata beliau al-ghorib nisbi huwa makan al-ghorobatu fi athna sanadihi. Ay an yarwiyahu akthar min rawin fi asli sanadihi thumma yanfarida bi riwayatihi rawin wahidun an ulaika ruwah. Ya, pada awalnya banyak perawinya tapi kemudian di tengah-tengah hanya yang meriwayatkan hanya satu perawi saja. Kemudian beliau memberikan contoh hadis Malik an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Makkata wa ala ra'si al-Mighfarah. Ya, hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Ya, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian meriwayatkan dari Anas Zuhri, kemudian meriwayatkan dari Zuhri Malik. Ya, tafarrada bihi Malik an Zuhri. Maka yang meriwayatkan hadis ini dari Zuhri hanya Imam Malik saja. Maka ini disebut sebagai ya tafarrud atau fardu nisbi atau gharib nisbi. Kenapa? Karena hadis tersebut diriwayatkan dari banyak sahabat. Hanya saja di sini Malik saja yang berkesendirian meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Enggak ada rawi lain yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Apa maksudnya ya? Gampangannya begini saja. Kalau ghorib mutlak itu dari awalnya dia sudah ada qorobah. Ya, sahabat yang meriwayatnya pun cuma satu seperti hadisnya Innamal a'malu binniyat. Kalau ghorib nisbi asalnya itu banyak yang meriwayatkan, cuma di tengah-tengah ternyata ada pula yang meriwayatkan hanya satu orang. Wa sababu tasmiyah sumya hadza al-qismu bi al-ghorib an-nisbi li anna tafarrud waqa'a fihi binisbati ila syakhsin muayyan. Kenapa disebut ghorib nisbi? Karena ya kesendiriannya itu hanya dinisbahkan kepada satu orang saja. Tidak pada semua sanad. tidak pada semua tobaqot, bahkan tidak pada asal sanad, tapi hanya pada tengah-tengahnya, dan itu pun hanya pada satu orang saja. Jelas ya perbedaan antara gharib mutlak dengan gharib nisbi. Qala min anwa'il gharib an-nisbi, hunaka anwa' min al-gharabah aw at-tafarud yumkinu 'adduha min gharib nisbi li'anna al-gharabah fiha laysat mutlaqah wa inma hasalatil gharabatu fiha binisbati ila syai'in mu'ayyan. Kemudian gharib nisbi terbagi lagi. Ya. Kenapa? Karena al-gharabah di dalamnya bukanlah gharabah mutlaqah. Hanya saja terjadi al-gharabah apabila dilihat dari satu sisi saja atau dilihat penisbatannya pada satu orang saja. Jadi gharabah mutlak enggak masuk pembahasan kita ya. Ini gharabah nisbi. Sekarang gharabah nisbi dibagi lagi kata beliau. Yang pertama, tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis ka qaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulan, yaitu berkesendiriannya seorang thiqah dengan riwayat hadis seperti ucapan mereka lam yarwihi thiqatun illa fulan, tidak ada orang thiqah yang tidak ada seorang thiqah pun yang meriwayatkan kecuali si fulan, artinya hanya dia sendiri yang meriwayatkan riwayat tersebut. Yang kedua, tafarudu rawin muayyan an rawin muayyan ka qaulihim tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi, ya, yaitu berkesendiriannya seorang rawi dari seorang rawi seperti ucapan mereka tafarrada bihi fulan an fulan, si fulan berkesendirian meriwayatkan dari si fulan, artinya enggak ada yang lain yang meriwayatkan dari orang tersebut. Wa ikana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi, walaupun yang diriwayatkan dari sisi yang lain dari yang lainnya. Maksudnya riwayat itu kan kadang-kadang tuh berbeda tuh ya. Matannya itu kan berbeda. Si fulan meriwayatkan dengan lafaz ini hanya dari riwayat si fulan. Adapun dari riwayat yang lain sudah berbeda lagi matannya. Sudah berbeda lagi lafaznya. Ya. Atau bisa jadi dari sisi pengambilan hadis, misalnya si fulan meriwayatkan dari si fulan dengan kata sami'tu misalnya. Ya, di dalam sanadnya si fulan ini dia mendengar sami, dia pakai lafaz sami'tu. Tapi pakai riwayat-riwayat yang lain, ya, dia menggunakan misalnya an. Yang lainnya pakai an, tapi dengan riwayat ini, riwayat dari satu si fulan ini dia menggunakan sami'tu. Maka apa? Tafarrada fulan an fulan. Si fulan ini berkesendirian dalam riwayatnya. Kenapa? Karena riwayatnya ini lain dari yang lain. Yang lain pakai an, ini pakai sami'tu. Maka ini juga disebut sebagai tafarrud, berkesendirian. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain pakai an, pada riwayat ini dia pakai sami'tu. Ya. Atau bisa dari matan, ya, matanya berbeda. Yang ini ya matanya a sama. Yang ini matanya b, berbeda. Berbeda lafadznya, walaupun maknanya sama berbeda lafadznya, maka bisa dikatakan tafarrada bihi, ya, berkesendirian. Kemudian yang ketiga, tafarrud ahli balad atau ahli jihah, kaqaulihim tafarrada bihi ahli Makkah atau ahli Syam. Nah, ini kembali kepada negeri, ya, kepada negeri perawinya. Berkesendirian dalam riwayat ini penduduk Makkah atau rawi dari Makkah atau rawi dari Syam. Artinya tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi dari negeri yang lain. Dari negeri-negeri yang lain. Yang keempat, tafarrudu ahli balad au jihah an ahli balad au jihah ukhra. Kaqaulihim tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah. Au tafarrada bihi ahlul Syam an ahlil Hijaz. Ahlul Basrah berkesendirian dalam meriwayatkan dari ahli Madinah. Atau ahlul Syam berkesendirian meriwayatkan dari ahlul Hijaz. Nah, seperti ini juga dipergunakan dalam istilah para ulama ahlul hadis. Qala taqsimu akhar lahu, qasama al-ulama al-ghariba min haitsu gharabati sanad awil matan ila gharib matnan wa isnadan. Kemudian para ulama juga membagi gharabah dari sisi gharabah sanad atau matannya menjadi dua. Yang pertama, gharibi matnan wa isnadan, wa huwa al-hadith alladhi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid. Yang pertama, gharib, gharabah pada matan dan isnadnya. Matan dan sanadnya, yaitu hadis yang diriwayatkan secara berkesendirian, ya, baik dari sisi matan maupun riwayatnya, sanadnya. Artinya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan matan ini dan dari sanad ini kecuali si fulan. Tidak ada yang meriwayatkan ya hadis ini dengan matan ini melainkan si fulan. Ada yang gharib sanad ya. La matnan ka hadits rawahu matnuhu jama'atun minas sahabah in farada wahidun bi riwayatihi an sahabiyyin akhar. Wa fihi qaul yaqul at-Tirmidzi gharibun hadza al-wajh. Gharibun min hadzal wajh. Yang kedua gharib isnadnya. Matannya sama, cuma sanadnya saja yang berbeda. Seperti hadis yang diriwayatkan matannya oleh sebagian besar oleh banyak dari para sahabat, akan tetapi salah seorang di antara perawi ya berkesendirian meriwayatkan dari sahabat yang lain. Artinya nih ya, di sini ada sebuah matan diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya. Kemudian sahabat-sahabat ini semuanya yang merawikan dari dia banyak dari kalangan tabi'in. Misalnya hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Ya, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah sekian rawi, yang meriwayatkan dari Anas sekian rawi, yang meriwayatkan dari Aisyah sekian rawi. Kemudian di sana tiba-tiba ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sama hadisnya, tapi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud cuma satu orang saja. Maka ini dikatakan sebagai gharib isnadan, gharib isnad. Ya, kenapa? Karena yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tadi cuma satu rawi saja. Adapun dari sahabat yang lain banyak perawi lain dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan. Maka dari sinilah ya kita ambil ucapannya Imam At-Tirmidzi, gharibun min hadzal wajh. Ya, gharibun min hadzal wajh. Kemudian min madhanni al-gharib. Madhanni al-gharib itu adalah tempat yang diperkirakan banyak atau kitab yang diperkirakan banyak mengandung hadis-hadis gharib. Ya. Contohnya Musnad Al-Bazzar. Demikian juga Al-Mu'jam Al-Awsat Lit-Taburani. Ya, hadis dalam Musnad Al-Bazzar dan Mu'jam Al-Awsat ini banyak hadis-hadis yang gharib. Adapun Asyar Al-Musannafat, nah kalau apa bedanya madhan al-gharib dengan ashar al-musannafat? Kalau madhan al-gharib, dia tidak dikhususkan, ditulis untuk mengumpulkan hadis gharib. Cuma banyak hadis gharib di sana. Ya, seperti al-mu'jam, al-awsat, karya at-taborani, demikian juga musnad al-bazzar. Ya, ini namanya madhan al-gharib. Dia tidak berusaha mengumpulkan hadis-hadis gharib, tapi banyak di dalam kitab yang beliau tulis hadis-hadis gharib. Berbeda dengan Ashar al-Musannafat fihi. Ya, Ashar al-Musannafat fihi memang sengaja ditulis dia. Memang sengaja ditulis untuk mengumpulkan hadis gharib. Contohnya Ghoraib Malik li Daruqutni. Ya, itu Ghoraibnya Imam Malik dari Daruqutni. Kemudian juga kitab Al-Afrad juga dari Daruqutni. Dan juga Sunan alladhi tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul baldah li Abi Dawud As-Sijistani. Ya, hadis-hadis yang setiap ahli bilad itu berkesendirian dalam periwayatannya. Ya, disusun oleh Abu Dawud As-Sijistani. Wallahu taala alam. Demikianlah penjelasan tentang hadis aziz dan hadis gharib. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ini menilai hadis ya atau khabar dari sisi kuat wa dha'f, kelemahan dan kekuatannya. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Maka ilauna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.